tiada lagi yang ku ingatkan. Sayang kau hilang menanti, biar sampai akhir ayatku di dunia ini. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya sampaikan laguku padanya yang sedih pilu. Terimalah laguku jadi teman hidup.